Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala asyrafis sa'dat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi anjumiz zahirat rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita semua bisa berkumpul dalam berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kehendak Allah, ini merupakan izin dari Allah, dan yang menggerakkan kita semuanya adalah dengan kehendak dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga tergeraknya kita ke tempat ini Allah jadikan tambahan amalan catatan baik, dan semoga apa yang tadi telah kita baca menjadi penguat kita sebagai penduduk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan Su'ila sallallahu alaihi wasallam ayya a'mal afdal, qala antamuta walisanuka radbun bidhikrillahi ta'ala. Wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala marartu lailata usriyabi birajulin mughibun fi nuril arshi. Qultu man hadha? Malakun gila la qultu ha nabiyun gila la qult min man huwa gila hadha rajul kana fid dunya lisanuhu ratab min dhikrillah wa qalbuhu muallakun bil masajid. Qala ba'dul ulama wa hadha hadithun mursal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu seorang laki-laki. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ayu a'mal afdal, apakah amal yang paling bagus ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling utama dan paling bagus adalah jika kamu meninggal dunia dan lisan kamu basah karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan sewaktu kejadian Isra wal Mi'raj, di dalam perjalanan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan satu orang laki-laki yang mana seluruh anggota tubuhnya penuh dengan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang membarengi Rasulullah di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, qultu man hadha malak. Rasulullah mengatakan, ya Jibril, siapa itu malaikat? Maka dijawab, itu bukan malaikat, kata malaikat Jibril. Lalu siapa manusia itu? Siapa makhluk itu? Kok anggota tubuhnya penuh dengan cahaya Allah? Kata Rasulullah. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, hadza amsal min ummatik, itu contoh daripada umatmu. Itu sebagian contoh daripada umatmu yang mana dia lisanuhu radbun min dzikrillah, lisannya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan orang itu mempunyai hatinya selalu terikat rindu dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai hati yang rindu dengan masjid dan orang yang mempunyai lisan yang selalu basah dengan zikir kepada Allah, ini nanti kelak di hari kiamat anggota badannya akan diselimuti dengan cahayanya Allah. Istimewa sekali orang yang berzikir, ahli zikir ini, mereka mendapatkan cahaya Allah yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang melakukan ibadah yang lain. Orang-orang yang ahli masjid, mereka mendapatkan cahaya dari Allah yang tidak didapatkan dengan ibadah yang lain. Karena orang yang ahli berzikir dengan orang ahli masjid, ini adalah ibadah yang paling susah. Kalau sholat gak usah dibahas, karena sholat itu sudah kewajiban. Anda gak sholat dosa, begitu aja. Tapi kalau berzikir ini hanyalah tambahan. Kita kalau di dunia tidak pernah merasa cukup, para hadirin. Selalu kepingin tambahan. Sudah bisa makan nasi, kepingin makan yang lebih enak. Ada tahu kurang, ada tempe kurang, ada kuah ini kurang, uang kurang, rumah kurang. Segala macam kebutuhan dunia kita selalu kurang, perlu tambahan. Kerja pun kadang-kadang siap ngelembur. Untuk apa? Untuk cari tambahan dana di dunia. Di akhirat, urusan kita di akhirat, kita seakan-akan gak pernah perlu cari tambahan pahala. Cukup dengan sholat fardu tok, wis zikir gak penting. Cukup dengan puasa Ramadan tok, puasa sunnah gak pernah. Oh, gak butuh tambahan dah. Kok gak kepingin derajat yang tinggi di hadapan Allah? Lah kalau di dunia kepingin derajat tinggi, kalau di akhirat kenapa kok gak cari tambahan? Zikir ini adalah bentuk tambahan untuk menambah amal kita di hadapan Allah. Sholat di masjid itu juga tambahan untuk menambahkan amal kita di hadapan Allah. Dan ketahuilah, zikir dan masjid ini adalah tambahan yang paling istimewa, dan ini sulit untuk dilakukan oleh orang-orang biasa. Berat, Pak. Zikir ini memang gampang. Siapa yang gak bisa zikir? Anak TK bisa berzikir, apalagi kita. Tapi kenapa kok kita tidak berzikir kepada Allah? Memang gak semuanya Allah kasih kemudahan untuk berzikir. Memang gak semuanya Allah jadikan manusia berzikir. Hanya manusia-manusia yang betul-betul cinta kepada Allah, yang lisannya gak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah. Ngomong sehari gak pernah berhenti, mampu. Bercerita panjang, mampu. Berbohong, kuat. Kenapa sih? Zikir kepada Allah. Paling enggak nyebut nama Allah. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Sehari istiqomah 10 kali aja kadang gak pernah. Selawatan kadang-kadang sehari istiqomah 3 kali gak pernah. Inilah bukti bahwasannya berzikir ini gak sembarang orang bisa. Oleh karena itu kalau acara-acara zikir ini memang otomatis gak semuanya mau. Kenapa? Karena memang mereka orang-orang yang pilihannya Allah. Karena zikir itu mendapatkan cahaya yang luar biasa dari Allah. Dan cahaya itu bukan dia rasakan di dunia, tapi kelak nanti di akhirat mereka akan bangga dengan zikir-zikir mereka. Mereka akan merasa nikmat karena zikir mereka di atas dunia. Ada satu, suatu hari Nabi SAW ini berjalan menengok ke kanan dan ke kiri. Waktu kejadian Isra wal Mi'raj, ada satu orang rumahnya ini besar, tapi rumahnya itu dari cahaya Allah. Bahkan kendaraannya di akhirat itu dia naik seperti cahaya dari Allah. Tubuhnya itu penuh dengan cahaya Allah. Nabi menanyakan kepada malaikat Jibril, "Man huwa rajul?" Siapa itu malaikat Jibril? Orang itu kok begitu istimewa, dimuliakan sama Allah di dalam surganya Allah? Jawaban malaikat Jibril, "Dia adalah orang yang ahli berzikir, bahkan akhir dari umurnya mulutnya dalam keadaan berzikir kepada Allah." Enggak gampang orang mati kalau sudah akhir umur zikir itu, enggak gampang. Kita bisa lihat lah, orang mati itu masih ditalkini. Orang kalau sudah sekarat, sakaratul maut, itu keluarganya datang ditalkini, "Allah, Allah, Allah." Kenapa kok enggak ngomong Allah sendiri? Karena sudah dalam keadaan sakaratul maut, lupa. Yang dia ingat adalah kebiasaannya. Yang dia ingat adalah kebiasaannya. Oleh karena itu, kalau kebiasaan kita berzikir kepada Allah, insya Allah akhir umur kita, kita akan berzikir kepada Allah. Tapi kalau kebiasaan mulut ini digunakan untuk mencaci orang, mulut digunakan untuk berbohong, mulut digunakan untuk bercerita yang tidak ada untungnya, maka yang dikhawatirkan nanti kalau kita sakaratul maut, mulut gak mampu untuk menyebut Allah, mulut gak mampu untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, "Man habba an yurqi'a fi riyadil jannah fal yukthir min zikrillah." Siapa orang yang kepingin nanti di akhirat didudukkan oleh Allah di dalam taman kebunan surganya Allah, maka sekarang resepnya adalah perbanyak zikir kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya manusia ini nanti besok di akhirat akan ditanya tiga perkara. Manusia ini akan ditanya tiga perkara. Hati-hati, semuanya pasti akan mendapatkan pertanyaan ini. An umrihi fima afna, wa an ilmi fima fa'al, wa an malih min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Empat perkara. Wa an jismi fima ablah. Manusia akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat itu empat perkara ini dok. Empat ini bisa dijawab surga, empat enggak bisa jawab neraka. Itu toh. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna. Ditanya masalah umur kita nanti oleh Allah. Kamu dulu tak kasih umur sampai 70 tahun dibuat apa itu? Ditanya sama Allah. Umur kamu ini 60 tahun ditanya dipergunakan untuk apa 60 tahun ini? Banyak ibadahnya apa banyak lupanya kepada Allah? Kalau ternyata 60 tahun dibagi 2, 30-30, tidak seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat Anda, berarti jatuh ke dalam neraka Allah. Kalau seimbang itu, yoh kadang bingung dunia, yoh kadang bingung akhirat, bingung ibadah. Ditimbang 60 tahun dibagi 2, 30 tahun repot dunia, 30 tahun repot urusan akhirat, itu masih dipertimbangkan oleh Allah. Jadi masalah umur nanti kita dibagi 2. Ya dikira-kira aja. Awak dhewe iki umur piro? Oh, sekarang alhamdulillah umur 30 misalnya. 30 berarti dibagi 2, 15 tahun, 15 tahun. Diinget-inget aja, kira-kira ini 15 tahun kita ini sudah banyak ibadahnya enggak ya? Biarlah 15 tahun yang kita ini urusan dunia, tapi 15 tahunnya lagi ini gimana? Gimana ini? 15 tahun kemarin ini. Oh, kalau belum cukup ibadahnya, Ayo mulai sekarang kita memperbanyak ibadah. Minimal timbangan kita ini biar sama. Lah kalau ternyata nanti umur dibagi dua, yang berat urusan dunianya, bukan urusan akhiratnya, sibuk di dalam urusan lupa kepada Allah, enggak sibuk kepada ingat kepada Allah, ya apa akhirnya? Ini yang pertama yang akan dipertanyakan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Yang akan ditanyakan nanti tentang masalah ilmunya, dikemanakan ilmunya, diperbuat apa ilmunya? Punya ilmu itu dikasih, punya ilmu itu dibuat apa ilmunya? Oh, ini berarti golongan ustadz-ustadz ini. Enggak juga. Anda akan tahu kalau sholat itu wajib. Itu namanya Anda punya ilmu. Lho ngono anake ndak sholat dicerno. Berarti Anda mendiamkan ilmunya Allah. Berarti Anda membiarkan ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Duwe bojo, istrinya enggak sholat, suami diem saja, padahal tahu ninggalkan sholat itu dosa. Istri, suaminya enggak sholat, istrinya diem aja, enggak berani ngomong katanya. Berarti Anda mendiamkan ilmunya Allah, tidak menyampaikan ilmunya Allah. Ingat, orang yang enggak mau memberitahukan ilmunya Allah, man utiya man atahallahu ilm falam ya'mal walam yu'allimuh aljamahullahu bilijamim minan nar. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu, dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak mengajarkan ilmunya, maka nanti di akhirat akan dikasih sama Allah seperti tapal kuda. Besi yang untuk kuda itu yang klotak-klotak-klotak, itu besinya terbuat dari nerakanya Allah, dan itu akan ditancapkan di dalam lisan atau mulut orang yang tidak mau menyampaikan ilmunya. Yang ketiga, an malihi min ainak tasabah wafima anfaqoh. Yang ketiga akan ditanya tentang an malihi, tentang hartanya. Min ainak iktasabah, dari mana dia dapatkan hartanya. Harta kita nanti ini akan ditanya oleh Allah, diperinci oleh Allah. Oh ini haram masuk ini. Oh ini uang tidak halal ini lah kok masuk. Ini semua akan dipertanyakan dan besok akan dipertanggungkan oleh Allah. Bukan cuma itu, wa fima anfaqoh, kemana kamu keluarkan hartanya kamu? Kemana kita ngeluarkan harta? Berarti bukan cuma cari hartanya tok yang akan ditanya oleh Allah. Ngeluarkan harta dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nyumbang masjid titik, nyumbang anak yatim sedikit, nyumbang orang sakit sedikit, tapi kalau buat keperluan pribadi kok banyak. Lah kok bisa? Tapi kalau untuk Allah kok gak bisa, kenapa? Ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, an jismihi fima ablah. Yang akan ditanyakan juga nanti tentang masalah badan kita. Kita rusak kemana itu badan kita? Maksudnya rusak itu ya apa? Ini loh, dulu dikasih mata ini kan bisa ngelihat. Jelas dulu ngelihatnya itu. Loh mata ini tadi sampai gak kelihatan dibuat apa? Disibukkan kemana mata kita? Apakah disibukkan untuk Allah atau disibukkan untuk selain Allah? Anda dikasih kaki, masih kuat berdiri, masih kuat jalan, masih kuat duduk. Sampai sikile gak kuat ngadeg, sampai sikile gak kuat lunggu. Itu dikemanakan dulu waktu kuatnya? Dibuat taat kepada Allah atau dibuat lupa kepada Allah? Itu semua nanti akan dipertanyakan kalau kita nanti telah menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita nanti tergolong orang-orang yang beruntung dan tergolong orang-orang yang selamat sewaktu dipertanyakan dan dihisab oleh Allah. Dan semoga kita semuanya adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menempati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.